Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir juz amma, juz yang ke-30 sampai pada surat An-Nazi'at ayat yang ke-41 ya. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhirum may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Fima anta min dhikroha, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmulah kembalinya ketentuan kapan terjadinya kiamat atau hari kebangkitan. Innama anta mundhiru may yakhshaha, kamu hanyalah mundir, pemberi peringatan bagi orang yang takut terhadap hari kebangkitan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, maka ka'annahum, mereka merasa seakan-akan lam yalbathu, mereka tidak tinggal di dunia ini, illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali sebentar. Kecuali sebentar, 'ashiyah, baina dhuhr. Ilal masa, antara duhur sampai sore, ya. Au duhaha, atau baina tulu'i syams ila nisfin nahar, dari terbitnya matahari sampai pertengahan siang saja. Waktu yang singkat, karena ngerinya dan dahsyatnya hari kiamat, sehingga mereka merasa tidak tinggal di dunia ini kecuali sebentar saja. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat-ayat di atas, ya, dari ayat yang ke-42 sampai 46 sampai ayat terakhir. Kata beliau, Yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha ila akhir surah. Ai yas'alukal mutanat Taib. Yas'alukal muta'annituna al-mukadzibuna bil ba'tsi ani sa'ah mata wuku'uha. Yaitu mereka bertanya kepadamu, mereka siapa? Al-muta'annitun, orang-orang yang ta'annut, ya. Orang-orang yang menyusahkan, menyakiti, ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, susah. Al-mukadzibuna bil ba'tsi, yaitu mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Mereka bertanya tentang as-sa'ah, hari kebangkitan tersebut. Mata wuku'uha, kapan terjadinya? Sehingga pertanyaan di sini dari mereka bukan pertanyaan karena mereka mengimani hari kebangkitan, ya. Tapi ini pertanyaan istighfaf, ejekan, ya. Dan berniat menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka tidak mengimani hari kebangkitan, ya. Sehingga pertanyaannya adalah pertanyaan ejekan, istighfaf. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya. Wa ayyana mursaha, fa ajabahumullah biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka dengan sabdanya, dengan firman-Nya, afwan. Fa ajabahumullah biqaulih, Allah menjawab dengan firman-Nya, fima anta min dzikraha. Siapakah kamu, ya, sehingga dapat menyebutkan kapan terjadinya? Ai maknanya adalah mal faidah laka walahum fi dzikriha wa ma'rifati waqti maji'iha. Artinya adalah apa faidahnya untukmu dan juga untuk mereka, ya. Apa faidahnya menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat dan mengetahui kapan datangnya hari kiamat, ya. Apa faedahnya bagimu dan bagi mereka? Falaisa tahta dzalika natijah, tidak ada faedah di balik itu, ya. Tidak ada faedah di situ menyebutkan atau tahu kapan terjadinya kiamat, ya. Enggak ada faedah. Enggak ada natijah. Ya. Ketika mengetahui kapan terjadinya kiamat, walihada lamma kana ilmul ibadi lissa'ati laisa lahum fihi maslahatun diniyah wala dunyawiyah balil maslahatu fi ikhfa'ihi alaihim tawa ilma dhalik an jami'il khalq wasta'thara bi ilmihi. Oleh karena itu, ketika hamba mengetahui kapan terjadinya kiamat, itu sama sekali tidak ada maslahat bagi mereka, ya. Tidak ada faedah bagi mereka, baik berupa faedah atau maslahat dalam agamanya atau faedah atau maslahat dalam dunianya. Balil maslahatu fi ikhfa'ihi alaihim, bahkan sebaliknya kemaslahatan itu ada pada menyembunyikan, merahasiakan waktu terjadinya kiamat dari mereka, ya, dari makhluk. Ini maslahatnya. Maslahatnya ada di sini ketika disembunyikan, dirahasiakan dari makhluknya. Adapun ketika hamba dia mengetahui kapan terjadinya kiamat, ya, laisa lahum fihi maslahah, tidak ada faedah dan maslahatnya untuk mereka, baik maslahat atau faedah dinia dalam agamanya atau duniawiyah dalam hal dunianya. Akan tetapi maslahat itu ada pada apa? Dirahasiakannya kapan terjadinya hari kebangkitan. Tawa ilma dzalika an jami'il khalq wasta'tsara bi ilmihi. Maka ketika maslahat itu ada pada dirahasiakannya kapan terjadinya kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan ilmu kapan atau pengetahuan kapan terjadinya kiamat tersebut, Allah rahasiakan dari seluruh makhluknya. Allah sembunyikan dari seluruh makhluknya. Wasta'tsara bi'ilmih, dan Allah khususkan pengetahuan kapan terjadinya kiamat hanya untuk Allah saja. Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Faqal, maka Allah berfirman, ila rabbika muntahaha. Hanya kepada Rabbmu lah muntahaha. Dikembalikannya kapan terjadinya hari kiamat. Ai ilaihi yantahi ilmuha. Artinya hanya kepada Allah dikembalikan ilmu atau pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Kama qala fil ayatul ukhra, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya kiamat tersebut. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan atau ilmu kapan terjadinya kiamat hanyalah di sisi Rabbku. Itu hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang dapat menjelaskan kapan waktu terjadinya kiamat tersebut kecuali Dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Ai maknanya, kamu hanyalah pemberi peringatan kepada orang yang takut terhadap hari kebangkitan tersebut. Ai maknanya, innama nazaratuka nafa'aha liman yakhsha maji'as sa'ah wa yakhaful wuqufa baina yadayillah. Maknanya adalah peringatanmu itu akan bermanfaat, berguna liman, bagi orang yang takut. Maji'as sa'ah, bagi orang yang takut akan datangnya kiamat. Wa yakhaful wuqufa baina yadayillah, dan orang yang takut akan berdiri nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatanmu bermanfaat bagi orang yang seperti ini. Man yakhsyaha, bagi orang yang takut akan datangnya hari kiamat dan takut akan berdiri di hadapan Allah nanti. Fahumul ladzina la yuhimmuhum illa al-isti'dad laha wal 'amalu li ajliha. Mereka adalah orang-orang yang tidak menginginkan kecuali isti'dad, kecuali melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Wal 'amalu li ajliha, dan melakukan amalan-amalan soleh untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, ini akan bermanfaat peringatanmu terhadap orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang mereka tidak menginginkan kecuali bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat dengan melakukan amal soleh. Wa amma man lam yu'min biha. Adapun orang yang tidak mengimaninya, tidak mengimani hari kebangkitan, tidak beriman terhadap hari kiamat, fala yubala bihi. Maka tidak usah dihiraukan, tidak usah dipedulikan. Wala bita'annutihi, demikian pula ta'annut mereka, pertanyaan-pertanyaan mereka yang menyusahkan, ya, seperti pertanyaan seperti ini, kapan terjadinya kiamat? Nah, enggak usah dihiraukan. Li'annahu ta'annutun mabniyun 'ala takdzib. Karena ini adalah pertanyaan ta'annut yang dibangun di atas pendustaan dan inad, dan dibangun di atas pembangkangan. Pertanyaan yang tujuannya ingin mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pertanyaan ingin benar-benar bertanya, ingin tahu, tapi soal ta'annut yang dibangun di atas pendustaan dan pembangkangan. Wa idza wasala ila hadhil hal, kalau keadaannya sampai pada keadaan seperti ini, ya, kanal ijaba anhu hadatsan, maka jawaban pertanyaan tersebut yang mereka lontarkan, ya, jika dijawab kepada mereka hadatsan, jawaban tentang hari kiamat kapan terjadinya hadatsan, jika disebutkan waktunya kapan, ini jawaban yang abasan, sia-sia, ya. Karena mereka awalnya sudah mendustakan, ya. Tidak mempercayai, tidak mengimani, ya. Sehingga ketika dijawab pun, kalaupun dijawab, maka apa? Jawaban tersebut abasan, sia-sia, ya. Nah, karena mereka orang-orang yang kafir mendustakan terjadinya kebangkitan. Yunazzahu ahkamul hakimin anhu, yang Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hakim, disucikan dari hal yang abasa seperti ini, dari hal yang sia-sia seperti ini. Nah, sehingga nah, tidak ada faedahnya mengetahui kapan terjadinya kiamat. Tidak penting mengetahui kapan terjadinya kiamat. Nah, yang jelas terjadinya secara tiba-tiba. Ya. Namun yang paling penting adalah al-isti'dad, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Ya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Azza wa Jal? Apa yang sudah kita persiapkan untuk berdiri nanti di hadapan Allah Azza wa Jal? Nah, ini yang terpenting. Ya. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Nah, sehingga ketika ada orang yang mengaku-ngaku tahu kapan terjadinya kiamat, maka persaksikanlah bahwasanya dia adalah kadzab, dia adalah pendusta. Karena tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Istatharahu bi'ilmih, Allah khususkan pengetahuan kapan terjadinya kiamat hanya bagi Allah saja. Sehingga seorang mukmin, ya, ketika dia mengimani bahwasannya akan terjadi hari kiamat, bahwa semua nanti kita akan dibangkitkan, semua nanti amalan kita akan dihisab, kita nanti akan disidang di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan amalan kita, maka nah, seorang mukmin yang tahu seperti ini, ya, maka dia akan bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri, ya, persiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, ya, hari yang pasti akan terjadi. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah apa? Al-isti'dad, mempersiapkan diri, ya. Jangan menunda-nunda amalan soleh, ya. Jangan menunda-nunda berbuat kebaikan. Jangan menunda-nunda taubat, ya, kepada Allah Azza wa Jal, ya. Naam. Ini yang wajib bagi kita, agar senantiasa bersiap sedia, ya, dan melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi hari kebangkitan nanti. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. tamat, walhamdulillahi rabbil alamin, selesai. Walhamdulillahi rabbil alamin dari tafsir surat An-Nazi'at. Naam. Baik. Semoga dengan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan juga membaca tafsirnya, maknanya, ini akan menambah ilmu kita ya, terhadap Al-Quran, dan juga bisa menambah keimanan kita. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.